kesalahan orang ini Muhammad Ar-Raimi Al-Ma'bir tidak ringan. Wallah, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yudallalu biha, disesatkan karena kalimat ini. Tetapi masih aja mereka-mereka para mutalawinin, mereka para hizbiyin, menganggap kecil masalah itu, menganggap remeh. Dan sebagian mereka dengan gayanya menyatakan dengan lantang bahwa kami berpendapat bahwa beliau masih ahlu sunnah. Kami berpendapat bahwa al-imam memiliki uzur. Kami berpendapat seakan-akan dia syekh minal masyayikh, alim minal ulama. Seperti Faisal Al-Maidani. Yang saya dengarkan kasusnya jelas-jelasan. Ternyata ucapannya wallah menandingi para ulama. Seakan-akan dia Syekh Rabi atau Syekh Ibrahim Al-Bukhari atau Syekh Muhammad bin Hadi. Hafizahumullah. Siapa dia? Bahkan dia belajar dari kita, kemudian tidak melanjutkan. Tidak ke Yaman, tidak pula ke Saudi. Dari mana kok dia bisa berkata seperti itu dengan sombongnya, dengan gayanya? Kami enggak bisa diatur oleh orang Jawa. Emang siapa yang ngatur orang Jawa? Kami orang Medan. Kenapa kalau orang Medan? Berbeda dengan orang Timur, dengan orang Jawa, dengan orang Sulawesi. Manusia tetap manusia. Muslim tetap Muslim dimanapun Anda berada. Asabiyah, kesukuan, hawa. Ini sungguh mengerikan. Bisa merusak seseorang yang tadinya kita husnudzan. Yang tadinya kita berbaik sangka kepadanya. Kita ingin menasehati. Ternyata ucapan-ucapan yang menunjukkan hawa. Wa ta'asub wa asabiyah. Mudah-mudahan dia mendengar kalimat ini. Dia bercermin diri. Dan bertaubat pada Allah SWT.